Dasmun. Di kau minum obat turun sih. Minum obat turun. Salah minum obat kono nok. Takakan paramek di kau ya. Kita